وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ثم أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita rencanakan kemarin, bahwa hari ini kita melihatnya semua jilid yang sudah dibaca dari Sahih Muslim. Sebelum kita masuk ke melihat semua jilid yang sudah dibaca, kemarin hadis yang terakhir di bab yang ke-8, di bab yang ke-7 sebelumnya, tentang perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, yang menjelaskan bahwa khamar itu bukan pada bahannya, haramnya khamar bukan terfokus pada bahan dari apa dibuat khamar, ya, tetapi kaidahnya adalah bila menutupi akal, menghilangkan kesadaran, ya, maka ini terhukum khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bahannya. Di masa jahiliyah disebutkan oleh Umar ada beberapa bahan untuk membuat khamar, ya, anggur atau dalam riwayat lain zabib, ya, anggur yang dikeringkan, kemudian kurma, kemudian madu, ya, madu ternyata juga menjadi bahan untuk membuat khamar. Al-hinta wa sya'ir, gandum dengan dua jenis tersebut, ya. Kuncinya wal khamru ma khamaral aqla. Khamar pada hakikatnya yang diharamkan oleh Allah adalah apa yang menutupi akal, ya. Kemudian yang menjadi tambahan yang kita inginkan pada kesempatan ini adalah ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, wa thalathun ayyuhan nas wadittu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaina fihinna ahdan nantahi ilaih. Ada tiga perkara wahai manusia, kata Umar dalam khutbahnya, yang saya berharap sekali Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal dunia kecuali telah memberikan keterangan yang jelas tentang tiga perkara tersebut. Yang pertama yang harus kita catat baik-baik, bahwa ungkapan Umar ini bukan berarti Nabi tidak sempurna menjelaskan agama, menyampaikan syariat. Ya, bukan berarti Nabi SAW tidak sempurna menerangkan syariat, menyampaikan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menegaskan bahwa Nabi telah sempurna menyampaikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Berarti Nabi tidaklah meninggal dunia kecuali telah menyampaikan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, menerangkan semua yang diperintah oleh Allah untuk beliau terangkan kepada umatnya, mengajarkan semua yang diperintah oleh Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Makanya kata para sahabat, Nabi bahkan menyatakan bahwa tidak ada satu kebaikan pun yang mendekatkan ke surga kecuali telah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada satu keburukan pun yang mendekatkan ke neraka kecuali telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ungkapan Umar ini membuat kita salah paham. Kita harus tahu juga bahwa tidak semua sahabat yang menguasai hadis. Tidak seorang sahabat pun yang menguasai semua yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi sekalipun terkadang ada yang tidak mengetahui sesuatu yang diketahui oleh sahabat yang biasa. Seperti juga Umar yang tidak mengetahui hadis tentang meminta izin 3 kali kemudian bila tidak ada nampak izin atau tidak diberikan oleh izin, maka mesti kembali, ya. Mesti kembali. Ini Umar tidak tahu. Umar tidak mengetahui hadis ini. Ternyata Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Sa'id Al-Khudri, saya ragu, radhiyallahu taala anhuma, yang mengetahuinya, Umar tidak mengetahui. Dan juga Abu Bakar ada yang tidak diketahuinya dari pembahasan-pembahasan faraid, termasuk di sini Umar, Abu Bakar ya, tidak mengetahui sebagian pembahasan faraid. Umar juga tidak mengetahui pembahasan sebagian permasalahan faraid seperti tentang, nah yang ada dalam hadis ini tentang al-jadd. Ya, pembahasan faraid yang berhubungan dengan kakek. Kata yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi, ya, menjelaskan tentang masalah al-jadd ini adalah hal yahjabu atau yahjubul akha au yuhjabu bihi au yuqasimuhu. Apakah kakek ketika berada bergabung bersama saudara-saudara dari mayat, si A mayat, kemudian dia meninggalkan beberapa saudara, si ayah atau saudara kandung laki-laki, kemudian juga dia punya kakek, bukan ayah tetapi kakeknya, apakah kakek ini tertutup oleh saudara? Ini pembahasan faraid. Atau apakah kakek ini menutupi saudara, atau mereka berdua mendapat bagian masing-masing? Ini kata Al-Mubarak Furi, fihi fakhtalafu fihi ikhtilafan katsira. Para sahabat dalam masalah ini berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat besar. Jadi Umar berharap andai ada penjelasan yang gamblang yang bisa dijadikan rujukan. Nabi sudah menjelaskan. Ya. Tetapi dengan menyiapkan kaidah-kaidah yang membuat mereka para sahabat berbeda pendapat. Kemudian pembahasan yang kedua itu kalalah. Ini juga masalah faraid. Ya, yang maksudnya adalah seorang mayat meninggal dunia tapi tidak punya keturunan. Ya. Tidak punya anak. Kemudian juga tidak ada yang masih hidup dari orang tuanya. La walidalahu. Man la waladalahu wa la walidalahu. Tidak ada keturunan, tidak ada orang tua. Ya. Bahkan juga tidak ada sepupu-sepupu yang jauh, banul ammil abain, dan yang lain ini yang dimaksud dengan kalalah. Bagaimana berbuat terhadap harta warisannya? Ya, ini dalam masalah faraid pembahasan-pembahasan yang rumit yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentangnya dengan perbedaan yang sangat sengit. Ya, yang sangat sengit. Umar berharap ada keterangan yang tegas dari Nabi, ternyata tidak. Dan ini berhubungan dengan penguasa. Berhubungan dengan penguasa karena pembagian faraid ketika itu yang menjalankannya penguasa. Ada petugas-petugas yang membagikan. Begitu juga yang pembahasan yang ketiga yang diharapkan oleh Umar, ada keterangan yang tegas dari Nabi yaitu riba. Ya, wa abwabun min abwabir riba, dan salah satu dari beberapa pintu riba. Jadi riba ini banyak bentuknya, banyak jalurnya. Salah satu dari jalur riba yang para sahabat berbeda pendapat adalah riba al-fadl. Ya, riba al-fadl kata pensyarah di sini, yang maksud dengannya adalah riba al-fadl li'anna riba nasi'ah muttafaqun alaih. Riba nasi'ah yang itu munculnya keuntungan dalam bentuk riba itu karena berlalu karena masa tangguhan waktu. Ya. Hal ini masuk dalam pembayaran hutang ya, dalam jual beli itu sepakat para sahabat haram. Adapun riba al-fadl ada perbedaan pendapat. Ini yang diharapkan oleh Umar, ada keterangan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Umar tidak mengetahui keterangan yang tegas dan yang lain ada yang tahu. Ya, seperti yang kita buatkan tadi atau kita sampaikan kaidah bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang menguasai semua dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kenyataannya banyak para sahabat yang dibayangkan, yang kita gambarkan mereka menguasai banyak, ternyata ada yang tidak mereka ketahui, seperti contoh hadis tentang meminta izin mengucapkan assalamualaikum belum ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, tidak ada jawaban ketika hendak meminta izin masuk ke sebuah rumah, tidak ada jawaban. Setelah ketiga, Nabi SAW memerintahkan untuk pulang. Dan ini dipraktekkan oleh yang menyampaikan hadis ini, dan Umar marah. Umar marah. Bila engkau tidak menambahkan satu saksi bahwa yang kamu dengar ini benar hadis Nabi, maka saya akan hukum. Kata Umar sebagai khalifah ketika itu. Ternyata ada yang mendukung riwayat tersebut. Ya. Ini menunjukkan Umar tidak mengetahui hadis tentang idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan falyansarif. Apabila salah seorang kamu minta izin, maksudnya mengucapkan salam tiga kali dan tidak ada jawaban, maka baliklah. Dan ini terjadi pada yang mengetahui hadis ini, dia minta izin kepada Umar. Ketika itu Umar ada tamu dan tidak menjawab salamnya. Kedua kali juga tidak dijawab. Ketiga kali tidak dijawab, kemudian dia pergi. Dan Umar baru sadar, kemudian dia menuju pintu mengejar, ternyata tidak ada orang lagi. Dia marah, ini orang mempermainkan saya namanya. Minta salam, kemudian kita lihat keluar tidak ada. Berarti bermain-main sama dengan anak-anak. Saya pernah di Madinah itu, di asrama kita, mahasiswa yang sudah berkeluarga. Ada anak-anak kawan-kawan itu yang nakalnya luar biasa. Ya. Ya, mereka dari orang-orang yang biasa memang bersikap seperti itu, ya wajar. Kita kan apartemennya itu ada bel, ya bukan ketuk tapi bel. Jadi depan pintu rumah itu liftnya. Jadi dia keluar dari lift, ditekannya bel, masuk ke lift lagi, pergi dia. Datang lagi dia, di belnya lagi. Kita buka pintu tidak ada orang, ya. Tidak ada orang. Kemudian tiba-tiba bunyi bel lagi. Kita kejar karena dekat sekali, tidak bisa lari. Dan di samping itu ada di samping lift ada tangga darurat. Jadi dia tekan bel kemudian lari secepat-cepatnya pindah ke lantai yang lain. Ya. Subhanallah, ini seperti itulah luar biasa gusar, kesal, kecewanya kita berkali-kali. Ya. Sampai saya kejar, ya. Kemudian saya pegang tangannya, saya bawa ke rumahnya. Mana bapakmu? Ya. Ya. Nangis dia. Ya. Mana saya? Minta bilang ke bapaknya. Bapaknya teman saya. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya Umar ketiga-tiga kali. Sahabat ini menyampaikan salam. Kemudian ketika Umar menjemputnya keluar, ternyata tidak ada. Dikejar, ternyata salah satu dari dua orang tadi, yaitu Abu Sa'id atau Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ditanya oleh Umar, saya dapat ini dari hadirin Nabi SAW. Yang saya lakukan ini tuntunan Nabi. Kata Umar, kalau engkau datangkan saksi maka saya membiarkan, tetapi bila tidak saya hukum. Ya, ternyata datang ya, seseorang yang menyaksikan bahwa ternyata itu adalah hadis Nabi SAW. Umar tidak tahu. Jadi bisa jadi permasalahan yang tiga itu tadi, Umar tidak mendapatkan keterangan yang tegas, sementara yang lain mengetahuinya. Ini yang perlu kita tambahkan dari hadis pembahasan yang terakhir. Dan sekarang 12 juz, ya, 12 jilid kitab ini semuanya dengan jumlah hadis 7000 dalam penomoran kita 7507, ya, 7507 itu penomoran yang kita buat dengan kaedah yang kita buat. Sementara dalam cetakan ini 7479. Yang kedua, kitab yang kita pegang ini memulai penomoran ini dari muqaddimah. Ya, memulai penomoran hadis ini dari muqaddimah Sahih Muslim. Sementara kita memulainya dari isi Sahih Muslim sendiri, bukan dari muqaddimah. Hadis-hadis yang di muqaddimah kita tidak buat nomor. Seharusnya kita yang kurang, ya. Tetapi karena ada riwayat yang di situ diriwayatkan oleh dua orang sahabat, satu sanad, di kitab ini dibuat satu nomor sementara kita membuatnya dua nomor. Ini yang membuat kita bertambah. Jadi penomoran kita jumlah totalnya 7507 sementara penomoran dalam kitab 7479. Berapa selisihnya? Jauh selisihnya, ya. 28 hadis. 28 nomor maksudnya. 28 nomor atau angka selisih penomoran kita dengan penomoran kitab. Kemudian yang juga kita ketahui bahwa cetakan ini penomorannya dimulai dari Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah kitab, Muqaddimah kan pembuka. Ada hadis-hadis dibuatnya nomor. Nah, kita tidak membuatnya nomor dan kita memulainya dari kitab pertama setelah Muqaddimah. Ya. Kitab pertama setelah Muqaddimah itu nomor yang kita buat. Bentar. Ini jilid yang pertama ya. Jilid yang pertama dimulai tanggal 4 Zulqa'dah 1433. 4 Zulqa'dah 1433. Sekarang 43. 44 ya, 44. Sebentar. Kita tidak baca mukaddimahnya. Mukaddimah ini di jilid yang pertama mulai dari halaman 163, 163, 64, 65 sampai 343. Ini semuanya mukaddimah. Dan banyak hadis di dalamnya, mungkin 79 hadis ya atau lebih. Enggak, 92 hadis. 92 hadis di mukaddimah ini dibuat nomor oleh cetakan ini. 92 hadis dan itu kita tidak buat nomor. Ya. Ini mukaddimah. Sekarang kitab yang pertama di jilid yang pertama ini dalam Sahih Muslim adalah Kitabul Iman. Ya. Kitabu al-Iman. Barulah kita mulai nomor satu hadisnya di sini. Ya, pada halaman 346 itu hadis nomor satu. Dan di kitab ini nomor 93. Ya, nomornya 93 dan kita nomor hadis satu. Ya. Ya. Itu dari 4 Zulqa'dah. Saya tidak tahu berapa masehinya ya, tetapi yang saya buat hijriahnya. Ya, itu yang 4 Zulqa'dah itu. Ya. Sementara mukaddimah dan ada tentang riwayat Muslim saya lupa, ya. Ya, sekitar tahun 2011 ya. 2011, akhir-akhir 2011. Saya pulang Juni 2011. Bukan 2011, 12. Karena kan mulainya di masjid ini. Mulai. Ya, setelah Ramadan tahun 2012. Ya, setelah masjid ini dimulai sudut sana, di pojok sebelah sana, ketika mulai dipergunakan masjid ini, kita mulai. Ya, setelah bulan Ramadan. Dan Ramadan ya, tahun 2012 itulah pertama kali masjid ini dipergunakan untuk sholat. Ya. Kemudian setelah Ramadan ya, karena Ramadan kita ada kajian setiap pagi. Ini yang menyeret kita untuk melakukan yang seberikutnya, lanjutan dari kegiatan tersebut, sehingga diputuskanlah ketika itu kajian setiap hari. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali Sabtu. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maaf. Sampai Sabtu malah, Ahad yang tidak. Ya. Sabtunya ada sarapan ya, ada sarapan yang disiapkan oleh jamaah. Sampai Sabtu kecuali Ahad. Ya, kemudian dibagilah subuhnya dengan salah satu masjid. Sabtunya di masjid yang lain, akhirnya di sini sampai Jumat. Sampai sekarang ya. Itu jilid yang pertama. Dan di jilid pertama ini, di samping mukaddimah ada Kitabul Iman ya. Kitabul Iman sampai selesai ya. Selesai juz pertama itu semuanya Kitabul Iman. Kemudian Masuk kita ke jilid yang kedua. Jilid kedua ini dimulai 27 Safar 1434 atau 10 Januari 2013. Ya. 27 Safar 1434 10 Januari 2013. Ya, berarti memang mulainya 2012 ya. Dan selesai juz yang kedua. Zulhijjah 1434 atau 25 Oktober 2013. Ya. 25 Oktober 2013 dari Januari. Januari sampai Oktober juz yang kedua. Ya. Hah? Selesainya 25 Oktober 2013. Hijriahnya 20 Zulhijjah 1434. 1434. Dan di dalamnya banyak kitab ya. Mulai dari kitab masih lanjutan Kitabul Iman. Lanjutan Kitabul Iman. Ya. Kemudian nanti baru Kitabut Taharah. Ya, masuk Kitabut Taharah. Kemudian kitab haid. Ya. Ini juz yang kedua. Juz yang ketiga atau jilid yang ketiga dimulai Senin 23 Zulhijjah 1434. 28 Oktober 2013. Ya, Senin 23 Zulhijjah 1434 atau 28 Oktober 2013. Saya lupa tadi ya. Nomor hadisnya. Jilid yang pertama itu sampai nomor hadis di sini. Dua ratus empat puluh sembilan jilid yang pertama. Jilid yang kedua dari 250 terakhirnya tujuh ratus empat puluh tujuh. Ini jilid yang kedua. Jilid yang ketiga 748. Ya. Terakhir ini mulai sampai 1000 ya. 1411 ini jilid yang ketiga. Tanggal sudah tadi ya. Tanggal selesai 25 Syawal 1435 atau 20 Agustus 2014. 25 Syawal 1435, 20 Agustus 2014. Juz 3, jilid 4 ya. Jilid 4. Hadisnya 1411. 1411. Jilid yang keempat dimulai 26 Syawal 1435 atau 21 Agustus 2014. 21 Agustus 2014. Nomor hadis yang pertama di juz yang jilid yang keempat 1412. 1412 dan selesai dari juz yang keempat tanggal 3 Syaban 1436, 21 Mei 2015, nomor hadis yang terakhir 2099. 1412, 2099. Ya, sekitar 600-an hadis ya. Di okay. Kenapa memang? Kenapa memang? Di tanggal selesai 3 Syaban 1436 sebelum Ramadan ini berarti ya. libur Ramadan. 21 Mei 2015 selesai jilid yang keempat. Yang kelima, dimulai 7 Syaban, ternyata lanjut ya, tidak libur kita. Dimulai 7 Syaban 1436 atau 25 Mei 2015. Ya. 7 Syaban 1436, 25 Mei 2015 mulai nomornya. Ya, jilid yang kelima ini 2100 hadis. 2100, kemudian selesai jilid yang kelima 12 Syaban 1437, setahun ya, 12 Syaban 1437, 19 Mei 2016 ya selesai jilid yang kelima dengan nomor hadis 2771 terakhir. 2771. Hah? 12 Syaban 1437, 19 Mei 2016. Jilid yang keenam. Sebenarnya ulama dahulu tidak pernah seperti ini, karena kita bukan ulama. Ya. Kita jilid yang keenam ini dimulai. Oh, itu berapa pak? 14 Zulqa'dah 1437, 17 Agustus 2016. Ya. Hadis 2772. Nah, ini mulai ada yang menguatkannya. 2772. Selesai. Berapa pak? Di Palembang ya? Di Palembang itu. 30 Rajab 1438 atau 27 April 2017. Jadi nomor hadis mulai 2772, selesai 3407. Ya. 3407. 30 Rajab 1438, 27 April 2017. Jilid yang ke-7. Syawal, berarti kita libur 1 bulan, 2 bulan ya. Rajab selesai jilid yang ke-6, kita libur Syaban, Ramadan. Mulai lagi Syawal. Ya, saya pernah merasa itu, ya. Tanggung-tanggung Syabannya akhirnya libur 1 bulan, Ramadan juga libur. Kemudian mulai 16 Syawal 1438, 10 Juli 2017. Nomor hadis pertama di jilid yang ke-6 ini, yang ke-7, 3408. 3408. Selesai jilid yang ke-7 ini berapa? Ada. 12 Rajab 1439, 29 Maret 2018. Nomor hadis terakhir berapa? 4093. 4093. Jilid 8. Seperti yang kemarin kita sampaikan ya, bahwa semua jilid ini kita beli setiap kali mulai. Nah, ini sangat memudahkannya. Nah, tetapi yang bermasalah jilid yang ke-12. Tidak boleh lagi dibeli per jilid. Ya. Alhamdulillah setelah diusahakan oleh kawan-kawan akhirnya bisa, tapi tidak banyak. Jilid 8 mulai 17 Rajab 1439, 3 April 2018. Nomor hadis pertama 4094. Selesai 8 atau 3 nih? 8 ya. 8 Jumadil Tsaniyah 1440. 8 Februari 2019. 3 ya, 3. Memang 3 yang saya. 3 Jumadil Tsaniyah 1440, 8 Februari 2019. Nomor hadis terakhir 15 saya di sini ya. 15 ya. 15 Pak. Iya, itu panjang. Di mana letak perbedaannya tuh? Di sini kami 4615. Masih di Jambi ya? Ya. Jilid 9. Jilid 9 kita mulai 6 Jumadil akhir 1440 11 Februari 2019. Tadi nomor hadis terakhir? Ya. Ya, ya. 4600 loh. 16 memang di situ. Saya mulai di sini 17 malah. Mana yang 16-nya ya? Karena di sini mulainya 4617. Berarti memang 16 ini. Ya. Salam saya. Tak tahu kita di mana ni. Ya, ini kita saya lihat ya, apakah ada penyebabnya kita buat dua nomor sehingga dia 4600. Hah? Mungkin sebelumnya. Yang jelas di sini jilid yang ke-9 itu mulainya 4617. Selesai jilid yang ke-9 pada tanggal 15 Rabiul Tsani 1441 12 Desember 2019. Nomor hadis terakhir berapa? 5739. Saya juga beda ini. 38 ya. 5338. 5338. Jilid yang ke-10. Sudah sebut tadi ya. Tadi itu 15 Rabiul Tsani 1441 12 Desember 2019. Sekarang kita mulai jilid yang ke-11 pada yang ke-10 11 Jumadil Ula 1441 6 Januari 2020. Ya. Mulai hadisnya 5339. Kemudian selesai pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 11 Desember 2020 hadis terakhir 6058. 6058. Jilid yang ke-11 mulai 21 Jumadil Ula 1442 5 Januari 2021. Nomor hadis 6059. Selesai 8 Rajab 1443. 10 Februari 2022, nomor hadis terakhir 6886. Ya, 6886. Terakhir ya, jilid yang ke-12. Ya. Yang ke-12 mulai mulai kapan kita nih? 10 Rajab 1443, 11 Februari 2022, hadis pertama nomor 6887, selesai kemarin ya. Selesai 19 Rabiul Akhir 1444, 14 November 2022, nomor hadis terakhir 7507. Ya, alhamdulillah. Di Mekah ya. 10 Rajab 1443, 11 Februari 2022. Alhamdulillah. Itu semua berarti memang nyata kita menyelesaikannya. Ya. Nyata kita menyelesaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Dan ini setelah selesai bukan berarti kita tidak balik lagi ya. Ya, tidak balik lagi. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, selesai dia ulangi lagi. Ya, dia ulangi lagi dan selesai pula. Ya, sama Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dia ulangi kembali. Tetapi kita programnya bukan mengulang-ulang Sahih Muslim, tetapi melanjutkan ke kitab hadis yang lain. Dan mengetengahkan hadis-hadis Nabi ke masyarakat ini termasuk cara dakwah yang tepat, yaitu membekali masyarakat dengan hadis, bukan dengan pendapat. Ya, memahami agama melalui dalil. Ya, memahami agama melalui dalil, dan dalilnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kembali membolak-balik setiap jilid dari 12 jilid terjemahan Sahih Muslim dengan syarahnya Al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah tidak kuasa rasanya kita mengucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik dari Allah, bimbingan dan kekuatan serta keistiqomahan yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak bisa melakukannya. Tidak mampu melakukannya. Dan perlu kita lihat bahwa Sahih Muslim ini mungkin di antara kitab hadis yang terbanyak hadisnya. Ya, setelah Musnad Imam Ahmad, ya. Sahih Muslim terbanyak. Makanya nanti kalau yang Sunan Nasa'i ini lebih sedikit, jumlah jilidnya pun lebih sedikit. Nah, ini tentu lebih memberikan kita semangat untuk menyelesaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memohon kepadanya dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman, yang selalu beribadah, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai ketaatan yang disyariatkan olehnya. Dan semoga yang kita lakukan ini mendatangkan keberkahan untuk umur kita, untuk usaha kita, untuk harta dan keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk terus belajar dan terus belajar. Dan tentu keberkahan yang pasti kita dapatkan adalah memulai hari dengan hadis. Memulai hari-hari kita dengan hadis. Kemudian yang kedua, yang mungkin juga menjadi tujuan saya mengaji setiap subuh adalah menjaga salat subuh. Menjaga salat subuh berjamaah, menjaga zikir pagi ya, karena kita juga menyempatkan diri untuk berzikir sebelum memulai kajian. Dan juga setiap hari kita berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sekali lagi tidak terhingga rasa syukur kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, menyelamatkan kita, membimbing kita, memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan takwa, dan kita memohon ampunan untuk saudara-saudara kita yang telah pergi ya di saat-saat kita belajar Sahih Muslim ini. Tidak sedikit dari mereka yang sudah meninggalkan kita. Saya masih ingat orang-orangnya ya. Orang-orangnya di antara mereka banyak yang sudah tua-tua. Yang pertama kali yang mungkin ada baiknya saya sampaikan namanya, Bapak Iskandar. Ya, Pak Iskandar yang sudah meninggal dunia rahimahullahu taala, dan dia saya tahu terus membawa kitab, terus hadir. Kemudian yang terakhir-terakhir meninggal yang juga hadir, Pak Abbas ya rahimahullahu taala. Kemudian orang tua kita, kita panggil dia dengan ayah kita, yang semua mungkin hampir semua kita mengenalnya, ayah Utsman ya, Utsman Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian adik kita Yasin ya, juga hadir. Kemudian yang juga tidak akan kita lupakan, Pak Akhyar, Pak kita, saudara kita, abang kita, Pak Faiz ya, juga duduk di majelis ini bersama kita, kemudian mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh bagi mereka yang diberi pahala oleh Allah, dilapangkan kubur mereka, diampuni dosa-dosa mereka, diberkahi keluarga yang ditinggalkan. Dan saya tidak menyebutkan semua, masih ada yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan, bukan untuk menyebutkan semua, tetapi hanya memberikan contoh ya. Ada di saudara-saudara kita yang bersama kita, sudah mendahului kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam kebaikan dan amal saleh. Innahu jawadun karim. Dan seperti yang kita sampaikan kemarin, insyaallah kitab yang akan kita bahas setelah ini adalah Sunan An-Nasa'i, dan pertama kali tentu kita akan berbicara tentang beliau, kehidupannya, biografinya, dan juga tentang sunannya. Kemudian mungkin baru masuk ke kitab hadisnya. Kapan dimulai? Saya belum tahu. Ya. Apakah saya perlu istirahat sampai akhir pekan ini, kita mulai awal pekan yang akan datang, atau kita dapatkan dulu kitabnya? Ya. Kita terima dulu kitabnya, setelah di usahakan untuk didapatkan, lalu kita memulai. Nanti akan ada pengumumannya. Berarti besok tidak ada kajian kecuali sarapan. Kalaupun ada kajian, mungkin hanya sekedar nasihat ya, sebelum kita memulai sarapan bersama. Tidak ada Pak. Sarapannya ada tidak? Atau sarapan angin saja ya. Ya, tentu ada. Ada yang kita sarapankan ya. Mudah-mudahan ada, semoga berkah. Kemudian karena waktu masih tersisa, seperti tadi diusulkan oleh saudara kita Pak Ade, dibuka kesempatan tanya jawab. Ya. Mungkin ada diskusi, ada usulan, ada kritikan, dan ada apapun juga kita terima. Ya. Sekali lagi kita akan terus mendoakan Ustaz kita, Ustaz Zul Khairi ya, yang bersama kita. Semoga Allah berikan taufik, berikan keberkahan. Mungkin karena sama-sama ya, beliau juga mempersiapkan sebelum membaca, mendengarkan syarah, membaca juga syarahnya. Kemudian nanti ada tambahan-tambah. Ini yang semakin membuat saya merasa semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang saya tidak dapat kesempatan untuk membaca secara luas apa yang akan kita pelajari. Sekedar baca hadisnya, kemudian sedikit syarahnya, kemudian belum selesai sudah tertidur ya. Sudah tertidur karena kelelahan dan juga sudah larut malam. Bila ada sempat sebelum subuh saya membaca lagi, bila tidak saya tidak punya kesempatan untuk membaca lagi, sehingga butuh yang menimpali, yang menambahkan untuk menambahkan kebaikannya. Jazahullahu khairan wa baraka fi umrihi wa malihi wa ahlihi. Ya, silakan bila ada yang perlu disampaikan, ditanyakan. Saya lupa juga. Ya, semua sebenarnya untuk didoakan, semoga semua berkah, semua diberi pahala oleh Allah, terutama pengurus masjid ini ya, yang memberikan fasilitas kepada kita untuk duduk, untuk bersama di sini, terutama akhir-akhir ini ya. yang menyiapkan fasilitas untuk disebarkan secara langsung ya. Ya, semoga menambah keberkahan. Dan saya juga ingat sekarang ini mendoakan bapak kita, saudara kita Pak Akhyar, yang pertama-tama merekam Saya Muslim ini, walaupun banyak yang hilang ya. Banyak yang hilang karena waktu itu rekamnya di komputer kecil. Saya masih ingat dia duduk di sini direkamnya ya, sehingga orang media ngeluh kepada saya, "Ustaz, gimana yang lama-lama? Kita ingin publish kembali, bagaimana caranya?" Saya tidak tahu, kita akan ulang kembali kalau memang ingin mendapatkan rekaman seperti sekarang melalui media ini. Semua kecanggihannya, perkembangan teknologi sekarang ini membantu kita untuk mendapat sebanyak-banyaknya kebaikan. Jazallahu saudara-saudara kita, semoga diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah, para kameramen ya, kemudian yang merekam, yang menyusun, ya juga yang mengikuti kita dari jauh ya, yang rutin ya, yang saya tahu orang-orang sebagian dari mereka yang bila mana tidak bisa hadir, mereka duduk, mereka mengikuti melalui online ya, yang melalui ikut melalui online yang juga cukup banyak ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah memang kita terpisah, tetapi hati kita ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Nabi SAW melalui membaca hadis-hadisnya. Kita buka, ada yang perlu diusulkan, perlu ditanyakan, silakan. Yang sudah kita mungkin dapat dari, sudah kita tetapkan ya untuk terjemahan, dan yang kita pakai memang terjemahan. Sementara yang saya pakai tentu bersama yang bahasa Arabnya. Ya, tidak tahu cetakan apa itu Ustaz Abdul Khairi. Kasih Ustaz. Tidak sebut kita ya, ya. Nanti saya sampaikan ya. Sampaikan. Ya, cetakan yang akan kita pakai. Itu pun bukan karena ini dan itunya, karena memang melihat isinya, dan yang penting bagaimana semua hadis Nasa'i ada di sana, tidak dikurang-kurangi, karena kita akan membaca Sunan Nasa'i. Kemudian juga tashih, memberikan hukum terhadap hadis, karena dalam Sunan Nasa'i juga tidak juga ada yang lemah-lemah, itu kita butuh juga, dan kita jadi pegang, kita jadikan pegangan hukumnya Syekh Al-Albani. Kemudian itu kebaikan cetakannya bukan karena looknya, kertasnya, bukan, karena memang sudah ada beberapa pilihan yang ditawarkan karena itu tadi pertimbangan-pertimbangan sehingga kita jadikan itu sebagai pilihan. Mungkin agak mahal karena bagus cetakannya, agak mahal, tetapi ilmu itu memang mahal, ilmu memang mahal. Saya tahu bahwa para ulama dahulu bangkrut gara-gara mencari hadis. Yahya bin Ma'in, kawannya Imam Ahmad rahimahullahu taala, atau bisa jadi seniornya, mengatakan, "Man talabal hadis aflas." Siapa yang cenderung mencari hadis, menguasai hadis, maka pasti bangkrut. Karena butuh biaya yang besar untuk mencari hadis. Ya. Saya tahu ada seorang ulama hadis yang mutaakhir ini, Syekh Hamad Al-Ansari ya, rahimahullahu ta'ala, ulama hadis Madinah. Diceritakan oleh salah seorang murid terdekatnya, guru kita Syekh Abdul Rahim Al-Qasqari ya, ini Qasqar ini daerah bagian Cina, tapi dia sudah warga negara Arab Saudi, dan dia pakar ilmu hadis, dan dia muridnya Syekh Hamad Al-Ansari. Dia bercerita bahwa suatu ketika awal munculnya manuskrip salah satu kitab Atraf ya, kalau tidak salah saya lupa nama. Ini awal pertama kali muncul bukan cetakannya, tetapi manuskripnya, maktutnya ya. Dan itu harganya lebih dari gaji mereka per satu bulan ya, atau seukuran gaji satu bulan. Saking cintanya beliau kepada kitab ini, beliau gunakan gaji satu bulannya untuk membeli. Sementara untuk biaya hidupnya dia berhutang dulu. Ya, dia berhutang. dan dia beli manuskrip tersebut. Dan memang beliau pustakanya penuh dengan manuskrip yang menjadi rujukan para mahasiswa, ya. Pustaka Syekh Ahmad Al-Ansari yang sekarang diurus oleh anaknya Abdul Bari, atau saya lupa namanya. Nah, ini yang mengurus pustakanya, di situ banyak sekali manuskrip. Jadi memang ilmu hadis ini, hadis ya, terutama manuskripnya sangat banyak. Ya, apalagi hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis atau ilmu rijal dan juga yang lain-lainnya, banyak manuskripnya. Manuskrip itu adalah kitab yang masih ditulis dengan tulisan tangan atau sebelum ditemukan percetakan. Ya, sebelum ada percetakan, ini namanya manuskrip. Beliau pernah sampai rela menggunakan gaji satu bulan untuk membeli manuskrip kitab tersebut, sementara untuk kebutuhan hidupnya beliau mengutang, ya, mengutang. Bayangkan bagaimana cintanya, ya, bagaimana berhabis-habisannya beliau demi ilmu hadis, demi hadis Nabi SAW. Itu walaupun mungkin agak mahal harganya, tapi kita bukan karena bentuknya, tapi yang kita tetapkan tadi cetakan tersebut karena kelengkapan yang kita inginkan dari kitab Nasa'i ada di situ, ya, lengkap hadisnya semua, sanad-sanadnya tidak diputus-putuskan, kemudian ada hukumnya. Nah, ini yang menyebabkan kita memilih cetakan tersebut, bukan karena bentuknya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang mengusulkan? Yang mengusulkan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Ini nanya menu Pak Zaiful, ya? Tanyakan Pak Zaiful, apa menu sarapan? Ya. Ada apa? Yang berpasi-pasi mungkin, ya, untuk nambah menu dari rumah. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Baik, ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini adalah keberhasilan yang saya pribadi merasakan sangat berbahagia, ya. Tak terbayangkan oleh saya bisa menyelesaikan kitab hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan mengundang keberkahan-keberkahan yang lain. Saya mohon maaf, ya. Selama belajar saya muslim ini mungkin ada kekurangan-kekurangan, ya, tentu syarahnya juga tidak seperti yang diinginkan, ya, sebatas yang bisa kita persiapkan, ya, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Itu saja untuk pagi hari ini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, dan insyaallah besok hanya untuk berkumpul dan ada sedikit nasihat, kemudian kita sarapan pagi bersama, kemudian memulai Sunan Nasa'i. Ini waktunya belum bisa kita tetapkan, insyaallah ada pengumumannya. Bagusnya memang ada grup, ya. Bagusnya ada grup, mungkin Pak Zaiful adminnya, ya, Pak Zaiful, untuk memberikan berita-berita, info-info, ya, kepada kawan-kawan semua. Itu saja, wallahu a'lam wa sallallahu wasallam وبارك وان امل نبينا ورسولنا محمد. Sebelum ya Ustaz Zulkhairi ada usulan. Tayyib. Ya barakallahu fiik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anna mala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.